نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله Pada sore ini kita bisa kembali melanjutkan thalabul ilm kita dan kita manfaatkan waktu yang mulia ini. Tentunya sore hari Jumat selesai asar sampai tenggelam matahari ini waktu mustajab doa. Apabila seorang hamba berdoa pada waktu yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkannya. Nah, waktu yang mustajab ini kita manfaatkan untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu yang kita pelajari dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Alhamdulillah, terakhir kita membahas kemarin zikir-zikir setelah salam. Zikir yang kita sebutkan yang luar biasa manfaatnya, Nabi menjelaskan barang siapa yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli qadir. 10 kali selesai salat maghrib dan selesai salat subuh sebelum memindahkan posisi kaki tasyahud, maka Allah akan catat baginya 10 pahala. Allah hapus 10 dosa. Allah angkat baginya 10 derajat. Akan terjaga dari segala bahaya pada hari itu. Akan dijaga dari gangguan syaitan pada hari itu. Dan dosa-dosa tidak akan mendatanginya kecuali syirik. Dan dia manusia yang paling baik amalannya pada hari itu. Kecuali kalau ada yang datang sama amalannya seperti dia, baru dia sama. Jadi kalau kita sama ya, seorang la ilaha illallahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir, 10 kali setelah maghrib nanti kita orang paling baik amalan kita. Tapi kalau ada lagi yang sama, baru ada yang lagi yang membaca seperti kita, baru sama amalan kita. Ini kalau 10 kali. Adapun kalau yang 100 kali, dijelaskan dalam hadis Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan selesai salat subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair, ini tambahannya. Kalau yang 10 tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ini khusus selesai salat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali tadi. Tentu tetap posisinya sebelum berpindah kaki dari posisi tasyahud. Baca 100 kali ini, apa keutamaannya? Kana yauma idzin min afdali ahli al-ardi amala. Menjadi penduduk bumi paling afdal amalannya. Penduduk bumi paling afdal amalannya pada hari itu. Illa man qala mithla ma qal au zada ala ma qal. Kecuali kalau ada yang sama amalannya, baru dia sejajar. Ini terakhir kita bahas kemarin. Sekarang kita akan masuk ke salatut tatawwu, salat-salat sunnah. Fadluha, apa pertama salat sunnah ini? Radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salat wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi as-salah. sesungguhnya yang akan pertama kali dihisab dari amalan hamba pada hari kiamat adalah sholat. Fa'in sholahat faqad aflaha wa anja. Kalau sholatnya yang baik, beruntung dan lulus. Wa in fasadat khaba wa khasira. Kalau sholatnya rusak, rugi dan menyesal. Wa in taqasa min faridatihi. Sekarang kalau kurang ya, kurang yang wajib sholatnya, mungkin salah satu wajibnya kita tidak lakukan karena kita tidak tahu mungkin. Kalau kurang, Allah berfirman, unduru hal li'abdi min tatawin yukmalu bihi man taqasa minal faridah. Apakah hambaku ini yang kurang sholat wajibnya ada sholat sunnahnya, dengan sholat sunnahnya itu akan menyempurnakan kekurangan wajibnya. Jadi ibaratnya seperti penambal, jadi serapnya. Fuma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian semua amalannya seperti itu. Zakat kurang mungkin dia bayar zakat. Ada enggak sedekah-sedekah sunnahnya? Itu dipakai menutupnya. Puasa, ada enggak puasa wajib yang kurang? Kalau kurang, coba lihat puasa-puasa sunnahnya. Semua amalan seperti itu. Maka itu sebabnya Allah syariatkan di samping kewajiban ada amalan-amalan yang mustahil. Kalau tidak sempurna yang wajib, diambilkan dari yang mustahil. Ini faedah Allah Subhanahu wa taala berikan kita amalan-amalan mustahil. Baik, ini keutamaan orang-orang yang salat-salat sunnah. Tentu sebagai penambal kekurangan apabila terjadi kekurangan pada ibadah-ibadah wajibnya nanti pada hari kiamat, terutama masalah sholat. Karena ini yang akan pertama kali dipertanggungjawabkan. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Inna awwala ma yuqdha bainal ibadi yaumil qiyamah fid dima. Adapun yang pertama kali dihakimi antara hak sesama masalah darah. Tapi masalah amalan sholat. Tapi antara hubungan manusia masalah darah. Sudahkah dia menumpahkan darah orang atau tidak? Baik. Istihbabuha fil buyut. Masalah yang kedua dari sholat sunnah ini tadi keutamaannya, sekarang dianjurkan di rumah. Perbanyak di rumah. Kecuali sholat-sholat yang kaitannya dengan masjid. Tahiyatul masjid jelas di masjid. Kemudian Idul Fitri di lapangan, Idul Adha di lapangan, Taraweh di masjid. Nah ada kebanyakan ya, selain daripada itu kebanyakan di rumah. Duha afdalnya di masjid. Ya, duha afdalnya di masjid. Dan tentunya duhanya akan datang penjelasan nanti insyaallah taala. Waktunya lebih afdal duha itu lagi di akhir waktu. Sekitar jam 11-an. Bukan di awal waktu. Karena Nabi bersabda, "Shalatul awabin hina tarmadul fisal." Salatnya orang-orang selalu bertaubat itu tatkala anak unta kepanasan. Itu sudah hampir dekat-dekat mau gelincir. Di sana afdalnya salat duha. Baik. Nah, afdalnya salat sunnah ini secara umum di rumah. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Alaikum bis-salati fi buyutikum." Salatlah kalian di rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Sebaik-baik salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Wa an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi." Apabila seorang selesai salat di masjidnya, فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ. Berikanlah rumah itu bagian dari sholat kita. Karena kebanyakan orang sekarang kan tak mau repot di rumah. Ya, qobliyahnya habisin di masjid, ba'diyahnya juga habisin di masjid. Rumahnya gak ada. Kasihan rumah ini. Ya, فَإِنَّ اللَّهَ جَعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا. Karena Allah jadikan salat-salat sunnah di rumah itu kebaikan luar biasa. Apa kebaikannya disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Shallu fi buyutikum wa la taj'aluha quburan." Salatlah di rumah kalian, jangan jadikan dia kuburan. Berarti rumah yang tidak pernah ditempati untuk sholat sama seperti kuburan, karena kuburan itu bukan tempat sholat. Sama dengan membaca Quran dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fi buyutikum, di rumah kalian, wa la taj'aluha kubura, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah." Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi sini para ulama menjelaskan mafhumul mukhalafah, pemahaman sebaliknya berarti apa? Yang tidak pernah baca Quran di rumahnya menjadikan rumahnya kuburan, karena kuburan itu bukan tempat membaca Al-Quran. Tapi sayang kita ini ya, kebanyakan kaum muslimin masih awam tentang Islam yang hak ini. Tiap Jumat baca Yasin di kubur. Subhanallah. Padahal dalam surat Yasin Allah katakan apa? Liyundiromankan hayyan. Quran ini memberi peringatan bagi yang hidup, tapi yang mati terus dibacakan. Inilah dia bahayanya beramal tanpa dalil. Beramal tanpa dalil yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Saya sebutkan bahwa ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura, jadikanlah sebagian, berarti bukan semuanya, sebagian salat kalian di rumah kalian jangan jadikan dia kuburan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih. Wa an Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, dan Anas, Nabi mengatakan, "Shallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, wala tatrukul nawafil fiha, jangan tinggalkan salat sunnah di rumah itu." Jangan tinggalkan. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Ini dalil-dalil menyatakan afdalnya salat-salat sunnah di rumah. Sekarang fadlu tulul qiyam, keutamaan jangan berdiri. Tentunya kaitannya dengan sholat sunnah. Kalau sholat wajib, imam harus melihat kondisi jamaahnya. Siapa menjadi imam? Karena ada yang tua, ada yang lemah, kebutuhan. Kalau sholat sunnah, tentunya ini kan kebanyakan sendirian, maka panjangkan semaunya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ausuila," atau Nabi ditanya, "Ayus salati afdal ya Rasulullah, salat mana yang paling utama?" "Fala tulul qiyam, yang panjang berdirinya." "Qila fa ayy sadaqah afdal?" Kemudian, "Apa yang paling afdal ya Rasulullah?" "Qala jahdul muqil." Artinya, dia punya sedikit tapi senang juga bersedekah. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Ayus sadaqah afdal?" Sedekah mana yang paling afdal? "Anta sahihun syahih." Sedekah yang paling afdal kita dalam keadaan sehat. "Wa syahih," masih senang mencari harta. Di sana afdalnya bersedekah. Nah, kebanyakan kita di Lombok ini kapan sedekahnya? Kalau sudah mati banyak keluarnya. Di saat hidup enggak mau bangun masjid, enggak mau bangun madrasah, enggak mau infak. Tapi sudah meninggal semuanya keluar. "Oh, ini belum korban," katanya, dikorbankan. "Oh, ini belum akekah," semuanya keluar. Yang intinya hitung-hitungan nanti hutang semua. Fala haula wala quwata illa billah. Padahal Nabi bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqdha anhu." Nyawa seorang mukmin itu tergantung nyawanya antara langit dan bumi, tidak dinaikkan sampai dibayarkan hutang. Dan bahkan Nabi mengatakan, "Kullu syai' yughfaru lis-syahid illa ad-dain." Orang mati syahid itu semuanya diampuni dosanya kecuali hutang. ketika Nabi Adam salam dengan Pak Tada tidak mau mendonasi orang yang punya hutang. Sekarang kan kalau Nabi bertanya, ini punya hutang enggak orang ini? Punya hutang ya Rasulullah, oh, saya salat sekarang kan pertanyaan. Bukan pertanyaannya punya utang apa? Kalau Nabi tidak, tidak lagi perempuannya. Ini orang ini punya utang apa tidak? Punya ya Rasulullah. Kalau gitu saya enggak mau salati dia. Lantas ada salahnya Abu Qatadah. Ya Rasulullah, sudah saya nanggung, sudah penting kok salati dia. Berapa dia? Berdinar. Dan 2 dinar besar apa? Ya. Dinar saja berapa? Hitung-hitung sekitar 4,25 gram. Mak semuridnya 2 dinar ini berarti besar utang sahabatnya. Maka Nabi Alaihissalam mengatakan, "Taib, ya, saya akan sholati, tapi fizmatik tetap dalam tangkuan pokok tada." Nabi sholat. Setiap ketemu dengan Abu Qatadah ditanya terus oleh Nabi, "Maza fa'alta bid dinarain?" Apa yang kamu perbuat dengan 2 dinar itu? Lama malu. Bayarkan tadi. Saya bayarkan. Begitu pada suatu ketika bagaimana 2 dinar itu? Alhamdulillah Rasulullah sudah terbayarkan. Langsung Nabi mengatakan, "Al'ana baradat 'alaihi." Sekarang baru dingin kulitnya dari api. Padahal Nabi tadi mengatakan kepada Abu Qatadah waktu sholat, ini tanggung jawab Abu Qatadah, yang mati ini berlepas diri. Tapi tidak bisa, saya tidak kepada Allah SWT. Cepat, oleh karena itu susunan jenazah itu begitu meninggal, pertama kali disesekat apa? Sisa hutangnya mu dan jihid. Apa yang digunakan untuk penyelesaian jenazahnya? Dan afdolnya tentunya kain kapan kita itu dari harta kita sendiri. Kan kita ini banyak adat kita ya, ini sebagian orang-orang sasak. Kalau ada kematian dimakan kain kapan? Sebenarnya tidak begitu yang sunnah. Yang sunnah itu yang membeli kain kapan itu yang punya, yang tidak mati sendiri dari hartanya. Bahkan saat dia kata habis bayar utang, ya, hanya tersisa sedikit dari hartanya. Maka bayar hutang betul, baru dan sisanya itu kita belikan dengan kapan. Nah ini dia sedekah yang paling afdal, juhdul mubtil. Di saat sedikit pun datang sedekah. Qila fa ayyul hijrati afdal? Kemudian ya Rasulullah, hijrah apa yang paling afdal? Qad huwa man hajar ahramallahu ma'ak. Meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu apa namanya hijrah paling afdal. Karena sudah begitu Nabi membuka kota Mekah sudah tidak ada hijrah. Tapi hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun di tempat-tempat kita itu kalau memang kita tidak bisa menegakkan din, kita tetap hijrah. Nah, ini hijrah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Salat yang paling afdal paling panjang berdiri. Sedekah paling afdal meskipun punya sedikit tetap bersedekah. Kemudian hijrah apa paling afdal? Meninggalkan apa diharamkan oleh Allah. Qila fa ayyul jihadi afdal? Kemudian jihad apa yang paling afdal? Perang apa yang paling afdal? Qala man jahadal musyrikin. Orang-orang melawan orang musyrik, bimalihi wa nafsihi, dengan hartanya maupun nyawanya. Alhamdulillah, kita berdakwah tauhid tentunya kita melawan orang-orang musyrik. Karena di barat banyak kaum musyrik. Ya, dengan ilmu kita, dengan harta kita. Qila fa'il qatl asyraf. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, mati apa yang paling mulia? Mati apa yang paling mulia? Jawaduhu. Mati yang paling mulia adalah orang yang mati di medan perang, setelah dia mati kudanya pun ikut dibunuh. Artinya apa? Tidak pula nyawa tidak, kuda pun tidak. Nah, ini sama derajatnya dengan orang yang beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Termasuk di dalamnya kan kita puasa hari Arafah tanggal 9 itu. Jadi Nabi ditanya, Nabi bersabda, "Ma min a'malin shalihin ahabbu fi lillahi azza wa jalla min yaumil ashr." Tidak ada amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan kecuali pada 10 awal Zulhijjah. Qila ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah kalau orang berperang di jalan Allah? Nabi menjawab, orang berperang tidak mampu menyamai beramal soleh di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kecuali kalau orang itu berperang, hartanya tidak pulang, nyawa pun tidak pulang, baru bisa menyamai amal soleh 10 awal. Karena Allah bersumpah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashar, 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Nah ini dia ditanya alaihi salatu wassalam, salat yang paling afdal, yang paling panjang berdirinya. Dalam hadis yang lain wasallam dijelaskan oleh Mughirah bin Syu'bah, "In kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqum aw yusalli hatta tarimu qadamahu saqah." Nabi alaihi salatu wassalam salat sampai bengkak kakinya. Sampai bengkak. Yaqul, lalu dikatakan, "Kenapa ya Rasulullah kamu paksa dirimu? Engkau sudah diampuni dosamu yang lewat dan yang akan datang." Nabi, "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidakkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Dijamin surga tanpa semangat. Terus sekarang berhenti sholat. Kenapa enggak sholat? Wali. Kenapa tidak Jumatan? Dia enggak Jumatan. Jumatan di Mekah. Wal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang mengikuti ajaran tarekat atau tasawuf. Ini banyak ini. Ya, terutama daerah Pagutan di sana sumbernya ini. Ya, sampai ke Lombok Timur orang berguru ke sini. Inilah bahayanya orang-orang di agama Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang ketiga. Dalam sholat sunnah kita panjangkan semampu kita. Semampu kita, kita panjangkan. Masalah yang keempat, al-qiyamu fin nafli, hukum berdiri sholat di dalam sholat wajib. Tajudus sholat dan ma'adat al-qiyam. Kalau sholat sunnah boleh duduk sholat meskipun mampu berdiri. Kalau sholat wajib, kalau mampu enggak. Salat sunnah meskipun mampu berdiri boleh duduk, cuma konsekuensinya pahala kurang. Ya, sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain, wa kana mabsuran, Imran kita bawasir ambeien. Faqal, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salat rajul qa'ida, maka aku bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang salat duduk. Faqala in shalla qa'iman fa huwa afdal. Kalau salat berdiri itu lebih bagus. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Siapa yang salat duduk mendapatkan separuh pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Siapa yang salatnya tidur, dia mendapatkan separuh dari pahala orang salat duduk. Hadisnya sahih oleh Imam Bukhari. Ini dia kena bawasir. Dia mau duduk caranya. Dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi mengatakan yang mampu berdiri itu lebih afdal. Tapi kalau salat wajib harus. Enggak ada mengatakan lebih afdal. Nabi mengatakan masalah salat wajib, shalli qa'iman. Shalat berdiri. Fa in lam tastati fa. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau tidak mampu duduk, terlentang. Kalau salat sunnah, yang mampu berdiri lebih bagus. Tidak mampu duduk, namun dapat pahala setengah. Wan Abdullah bin Umar qol, hadithu anna Rasulullah alaihi wasallam qol, salatul rajuli qa'ida nisf as-salah. Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan kepadaku, salat seorang dalam mendapatkan setengah pahala sholat. Qala al-Khattabi, Al-Imam al-Khattabi menjelaskan hadis ini. Maksud dari hadis Imran yang sakit tadi, al-muftarid alladhi yumkinuhu an yatahamal fa yaqum ma'a mashaqqah, yang mana dia mungkin untuk tapi cepat capek. Faja'ala ajral qa'id ala nisfi min ajril qa'im, maka Nabi menjadikan pahala orang salat duduk separuh dari pahala orang yang salat berdiri. Targhiban lahu fil qiyam ma'a jawazi qu'udihi, ini sebagai anjuran dari Nabi supaya dia berdiri meskipun boleh sakit. Baik. Ini masalah yang ketiga. Masalah atau masalah yang keempat. Masalah berikutnya, bolehkah sebagiannya berdiri, sebagiannya duduk? Misalkan pas ayat dia duduk karena panjang. Pas dekat mau ruku, bangun. Bolehkah demikian itu? Boleh. Boleh, tapi ingat, ini pada sholat sunnah. Dari Abdullah bin Syaqir, dia mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tentang sholat sunnahnya. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, kana yusalli fi baiti adh-dhuhr arba'an aw qabla adh-dhuhr arba'. Nah, qabliyah. Thumma yakhruj yusalli bin nas. Kemudian Nabi keluar langsung memimpin orang salat. Fa yusalli thumma yadkhul fa yusalli rak'atain. Setelah dia salat, masuk lagi ke kamar Aisyah. Nabi salat ba'diyah 2 rakaat. Wa kana yusalli bin nasil maghrib. Dan Nabi alaihi salatu wassalam membawa orang salat. Thumma yadkhul fa yusalli rak'atain. Kemudian masuk setelah salat maghrib lalu salat 2 rakaat. Ini semuanya sepertinya hadis ini adalah salat sunnah yang muakkadah. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 ba'dal maghrib. Nabi semua lakukan di rumah. Yusalli bin nasil isya'a. Kemudian Nabi membawa orang salat isya. Wa yadkhul baiti fa yusalli rak'atain. Masuk ke kamarku lalu salat 2 rakaat. Wa kana yusalli min al-layli 9 rakaat fihi al-witr. Kemudian Nabi salat 9 rakaat bersama witir. 9 bersama witir. Karena ingat, maksimal Nabi salat malam itu berapa? 11. Atau 13 kalau ditambah dengan ba'diyah isya. Wa kana yusalli lailan tawila. Dan Nabi salat dalam jangka yang panjang pada malamnya. Qa'iman berdiri. Wa lailan tawila qa'ida. Dan juga kadang-kadang duduk sepanjang malam itu cara salat. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'im raka'a wa sajada wa huwa qa'im. Kalau Nabi membacanya dalam keadaan berdiri, rukuk sujudnya pun berdiri. Artinya baca berdiri, rukuknya langsung. Wa idza qara'a qa'idan, tapi kalau Nabi membacanya duduk. Dan cara Nabi membaca kalau duduk itu tarabbu, bersila. Raka'a wa sajada wa qa'id, rukuk sujudnya dalam keadaan duduk dengan cara duduk. Kalau membaca ayatnya berdiri, rukuk sujud rukuknya berdiri. Kalau membaca ayatnya duduk, rukuknya pun duduk. Wa kana idza tala al-fajr shalla rak'atain, dan begitu terbit fajar Nabi salat sunnah fajar 2 rakaat. Inilah dia penjelasan bahwa orang boleh berdiri sebagian rakaat, boleh juga duduk pada sebagian rakaat. Sehingga dalam hadis yang lain dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra fi syai'in min salatil jalisan hatta idza kabara qara'a jalisan. Fa idza baqiya 'alaihi min as-surah 30-40 ayah qama faqara'ahunna thumma raka'. Tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam kecuali duduk. Jadi Nabi salat malamnya duduk banyak. Idza kabbara qara'a jalisan. Apabila beliau takbir, berdiri, tapi bacanya duduk, langsung duduk. Kemudian apabila tersisa dari ayat yang dibaca 30 ayat atau 40 ayat, Nabi berdiri. Jadi ingat, takbirnya berdiri, Allahu Akbar, lalu duduk baca Fatihah, kemudian ayat. Tersisa 30 atau 40 ayat, Nabi bangkit lagi. Jadi di saat baca tengah-tengah tadi itu, sebelum berakhir, Nabi duduk. Tapi dekat berakhir, Nabi berdiri. Lalu rukuknya pun berdiri. Inilah dia penjelasan bahwa boleh sebagian rakaat itu, ya, atau satu rakaat atau dua rakaat, separuh berdiri, separuh duduk. Tapi ingat, ini pada sholat sunnah, yang mana dia mampu untuk berdiri. Tapi kalau sholat wajib, harus berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, baru duduk. Termasuk tarawih. Sama, Nabi itu sholat malam. Sholat malam itu banyak namanya. Ya, ingat ya, sholat malam banyak namanya para muslimah. Sholat tarawih itu kalau di Ramadan, qiyamul lail, tahajud, witir, ini namanya sama semua, satu maksudnya. Inilah dia yang berkaitan dengan masalah pembahasan keutamaan sholat malam, kemudian afdolnya di rumah, afdolnya panjang berdiri, boleh berdiri, boleh duduk, kemudian boleh berdiri sebagian rakaat dan boleh duduk sebagian rakaat. Ini dia 5 masalah. Masalah yang keenam, masuklah kita ke dalam macam-macam sholat sunnah. Tuqsamu sholatul tatawwu'i ila qismain. Sholat sunnah secara umum terbagi menjadi 2. Mutlaqah wa muqayyadah. Ada sholat sunnah mutlak, ada sholat sunnah yang terikat. Wa muqayyadah, apa arti sholat sunnah terikat? Tusamma bis sunanir rafidah ar-ratbah. Ini namakan sunnah rawatib. Arti terikat itu terikat waktunya, terikat tempatnya dan jumlahnya. Sunnah rawatib. Sunnah rawatib ini pun dibagi menjadi 2. Ada yang mu'akkad, yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Ada yang gairu mu'akkad, yang namanya Nabi memberikan pilihan. Mau kerjakan silakan, tidak juga tidak mengapa. Ini nama gairu mu'akkad. Baik, yang pertama kita pelajari as-sunanul mu'akkadah. Manakah dia sholat-sholat sunnah yang mu'akkadah, yang Nabi tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Baik. Al-awwal, yang pertama, sunnatul fajar. Sholat sunnah sebelum sholat subuh. Ini Nabi tidak pernah meninggalkannya waktu mukim, waktu musafir, apalagi waktu mukim. Jadi tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW waktu musafir dan mukim, witir dan sholat sunnah fajar. Fadluha, keutamaannya sholat sunnah fajar ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafil asyaddata mu'ahadatan minhu al-raq'ataini qabla subhi. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Aisyah menceritakan, tidak ada satu sholat sunnah pun yang Nabi sangat memperhatikannya selain daripada 2 rakaat sebelum subuh. Ini paling diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, musafir tidak ditinggalkan. Sementara kalau musafir itu, jangankan yang sunnah, yang wajib aja berkurang, 4 menjadi 2. Bahkan yang 2 waktu bisa digabung 1 waktu. Ini dia masalah sholat fajar ini, sunnah fajar ini. Wa anha radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in minan nawafil asra' minhu ila raka'ataini qabla al-fajri. Aisyah mengatakan, tidak ada dari sholat-sholat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat segera dilaksanakan dan cepat dilaksanakan selain daripada 2 rakaat sebelum subuh. Karena nanti ingat, datang penjelasan berikut ini, sunnah fajar itu sunnahnya cepat dikerjain. Artinya jangan pelan. Jangan santai, jangan. Itu keistimewaan sholat fajar ini. Diperingat sekali sholat fajar. Tetap tumakninah ada, bacaan ada. Cuma tidak seperti sholat tarawih, kan tarawih panjang. Sholat-sholat malam panjang. Kalau ini enggak, cepat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Wa sunnu takhfifuha, dan disunnahkan untuk meringankan. Meskipun dia salat sunnah, tapi disunnahkan untuk meringankan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffiful qira'ata fi raka'atain. Nabi alaihi salatu wassalam meringankan bacaannya di dalam dua rakaat sebelum subuh ini. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi alaihi salatu wassalam meringankan atau memperingan dua rakaat subuh sebelum fajar ini, hatta inni laqul hal qara'a bi ummul kitab, sampai-sampai aku mengatakan, Nabi ini apa baca Fatihah apa enggak? Berarti sangat cepat, tapi tetap baca. Nah seperti ala-ala kan kita sadar. Ini Aisyah menyangka sepertinya tadi baca Fatihah. Ini bedanya salat sunnah fajar dari salat-salat sunnah ya lainnya. Ma yuqra'u fiha, apa yang dibaca di sana? Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat sebelum fajar itu, sebelum salat sunat subuh itu, sebelum salat subuh itu pada sunat subuh, qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama, dan qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam qad sami'a rajulan yaqra suratul ula fi raqatil ula. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pernah mendengar seseorang membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama. Faqala hadza 'abdun amana bi rabbih. Maka langsung Nabi mengatakan, mendengar sahabat itu membaca surat ini, hamba ini beriman kepada Allah. Tsumma qara' surat tsaniyah fi raqatil ukhra. Sahabat ini baca qul huwallah pada rakaat kedua. Didengar oleh Nabi. Langsung Nabi mengatakan, hadza 'abdun 'arafa rabbahu. Ini hamba yang tahu Tuhannya. Baca Al-Kafirun. Wah ini berarti hamba ini tahu Allah, beriman kepada Allah. Baca qul huwallah, hamba ini tahu akan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya. Hadis riwayat Imam Thahawi. Ada hadis lain, ada dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raqatil fajr, membaca pada salat sunnah fajar rakaat pertama, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa ismail wa ishaq wa yaqub wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Hanya satu ayat pada rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua pada surah Ali Imran ayat 52. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ini dia pada rakaat kedua. Berarti ada dua ayat. Ada dua bacaan. Ya, Al-Kafirun pasangannya qul huwallah, qulu amanna Al-Baqarah pasangannya Ali Imran. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'an qabla dhuhur. Nabi salat 4 rakaat sebelum zuhur. Ini sunnah rawatib muakkad. Wa raka'ataini qabla al-fajr. 2 rakaat sebelum fajar. La yada'uhuma. Nabi tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Dan Nabi bersabda, yuqra'u bihima fi raka'ataini qabla al-fajr. Qul huwallahu wa qul ya ayyuhal kafirun. Sebagus-bagus surat yang dibaca pada waktu sholat sunnah fajar, qul huwallah dan qul ya ayyuhal kafirun, itu sebagus-bagus. Baik, ini suratnya. Kemudian al-ittijau ba'daha. Kalau di rumah kita lakukan ya sunat fajar ini, afdalnya sunnahnya berbaring setelah sunat fajar. Kalau dilakukan di rumah seperti Rasul. Ya. Karena tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebagai imam. Kapan dia mau keluar baru bisa kamat. Kalau enggak keluar enggak bakalan kamat sahabat ini. Ya. Kalau kita sekarang waduh. Azan aja berangkat sampai sana kadang-kadang terlambat kita dibuat. Karena orang tidak perhatikan apa namanya jamaahnya. Ya. Nah, jadi kalau kita seperti itu, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya salat sunah fajar di rumah dan kita bisa kan jadi imam atau kita tahu memang jadwal kamatnya agak diperlambat, sunnah tidur di rumah. Tapi cara tidurnya bagaimana? Seperti ini. Jangan tidur pakai bantal. Tidur dengan diberdirikan tangan kanan. Tidur di atas telapak tangan kanan ini kepalanya. Sehingga kan kalau tidur kan jatuh nanti cepat bangun. Karena yang namanya kalau sudah azan, setan itu luar biasa. Oi. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Aisyah, kalau selesai salat sunnah fajar, ittaja ala syiqqihil aiman. Nabi tidur tertentangnya tidurnya di samping kanan dengan cara yang tadi. Walladhi yabdu. Namun dijelaskan di sini. Yang nampak dari hadis-hadis ini, tidur selesai salat sunnah fajar itu bagi yang ingin istirahat. Karena ya kalau sudah salat malam capek dari salat malam. Begitu sholat sunnah fajar, ya istirahatlah. Seperti itu caranya. Tapi kalau baru bangun, langsung ketemu azan, ya jangan tidur. Ya, ini bagi yang membutuhkan karena sudah capek sholat malam. Ini dia penjelasannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wala yattaji hatta yu'adzin bis-shalah kama taqaddam. Ya. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu Aisyah hina takun mustayqidah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Aisyah tatkala dia bangun. Wala yattaji hatta yu'adzin bis-shalah. Nabi tidak tidur kecuali begitu azan sudah, artinya tidur ke kanan itu. Berarti Nabi ini salat sunah fajarnya sudah terbit fajar meskipun belum azan sudah boleh. Nah, itu dia maknanya. Kalau sudah terbit fajar meskipun belum azan sudah boleh salat sunah fajar. Jangan nunggu azan. Oh, salat sunah fajar belum azan. Tidak, karena sudah keluar fajar, salat sunah fajar dia. Alhamdulillah. Tetap boleh. Boleh tetap boleh. Pokoknya selama belum kamat dia boleh. Yang membatasi kita salat sunah itu adalah kamat. Nabi bersabda, "Idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah." Apabila kamat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Kalau masih azan, masih ada kesempatan. Kecuali kalau datang ke masjid lagi azan, tunggu dulu selesai azan. Kecuali juga pada hari Jumat. Kalau hari Jumat, begitu azan, langsung sholat. Jangan tunggu azan. Karena mendengar khutbah lebih utama daripada menjawab azan. Tapi selain dari Jumat, jawab azan dulu, baru kita sholat sunnah. Baik. Siapa ketinggalan sholat sunnah fajar karena terlalu besar pahalanya ini, boleh diqadha setelah terbit matahari atau selesai sholat subuh itu boleh langsung. Gak ketinggalan kita. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yusalli raka'atil fajr falyusallihi ma ba'da ma tatlu'u syamsu." Akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa yang belum salat sunnah fajar, maka hendaklah dia salat setelah terbit matahari. Dalam hadis yang lain menyatakan boleh langsung setelah salat wajib. Jangan-jangan nanti kita kelupaan apa? Dari Qais bin Amr, Nabi melihat seorang sahabat salat dua rakaat setelah subuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, salat subuh itu dua rakaat bukan empat." Karena sahabat nih, selesai salam nambah dua. Faqala ar-rajul, orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni lam akun shallaitu raka'atain allatain qablahuma, fa shallaituhuma al-an." Fa sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, salat tadi saya belum salat sunnah fajar. Sekaranglah saya salat, saya lakukan dia. Maka Nabi diam. Berarti boleh. Wan Abi Juhaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Juhaifah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ketiduran dalam suatu perjalanannya sampai sholat subuh lolos. Kapan dia bangun? Bangunnya begitu terbit matahari. Nabi kepanasan baru bangun, tidak sholat subuh. Kuntum amwata. Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, tadinya kalian mati semua," katanya. Karena memang ingat, tidur itu saudaranya mati. Hadis ini sahih. An-naum akhul maut. Faraddallahu ilaikum arwahakum. Lalu Allah mengembalikan nyawa kalian. Ini coba, tumben-tumben Nabi dan para sahabatnya dalam perjalanan bangunnya subuh sudah telat. Panas, di kepanasan makanya bangun. Faman nama an salatin falyusalliha idza istayqadha. Siapa yang tidur atau tertidur dari salat, silahkan dia salat kapan dia bangun. Waman nasiya shalah falyusalli idza dzakar. Dan siapa yang melupakan suatu salat, dia salat kapan dia ingat. Nah, ini ada ayuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, penjelasan tentang keutamaan salat-salat sunnah, kemudian sunnah muakkadah yang pertama yang kita ambil yaitu salat sunnah qabliyah fajar atau qabliyah subuh atau dinamakan salat sunnah fajar. Mudah-mudahan apa yang kita ambil pada sore ini bermanfaat untuk diri saya dan ikhwah semua, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas sunnatul zuhur yaitu sunnah zuhur. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau perempuan tidak ada kaitannya dengan kamat, tetap dilakukan qabliyah sunnah fajar itu sebelum sholat wajib. Sebelum sholat wajib, karena tidak ada kaitannya dengan masjid. Kecuali kalau dia masjid. Batas seorang musafir, kalau kita belum tahu kapan mau pulang, apakah tetap dianggap musafir? Musafir ini tidak ada batasan lamanya. Cuma kalau orang tidak mengetahui kapan dia pulang, tetaplah hukum baginya jamak kasar itu. Tapi kalau tahu di suatu tempat, saya akan berada di suatu tempat 2 tahun, maka begitu hari yang ke-20 dari tinggalnya di tempat itu, dia sempurnakan sholatnya. Tetapi kalau dibutuhkan untuk menjamak, jamak tergantung kebutuhan. Yang dimaksud adalah 20 hari itu menyempurnakan bilangan sholat. Tapi kalau jamak, kapan kebutuhan? Seperti musim hujan atau karena akan berjalan. Hadza huwa. Jadi kalau tidak menahu kapan, kalau tidak tahu menahu kapan akan pulang, tetap baginya berlaku kasar, jamak kasar terus. Tetapi kalau tahu 2 tahun atau 2 bulan, jelas. Maka sejak dari 20 hari itu sholatnya yang di kasar sudah disempurnakan. Tapi kalau menjamak zuhur, asar, maghrib, isya tergantung kebutuhan. Wallahu ta'ala. Baik, kita jamak tanpa ada keperluan boleh. Karena musafir sendiri keperluan. Jadi musafir itu sendiri sebab boleh jamak. Wallahu ta'ala. Apakah kotoran cicak najis, bagaimana cara membereskannya? Ini kotoran cicak ini tidak najis, hanya dibuang saja. Ya, hadza huwa wallahu ta'ala. Apakah takut mati merupakan penyakit hati? Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan Abu Dawud, dan hadisnya hasan. Idza tabaya'tum bil inah, apabila kalian telah berjual beli inah, wa akhadtum adnabal baqar, kemudian kalian mengikuti ekor-ekor sapi, artinya senang beternak. Kemudian waraditum bizar'i, senang bercocok tanam. Wataraktumul jihada fi sabilillah, kalian tinggalkan berperang di jalan Allah, Allah akan timpakan kalian kehinaan, tidak akan dicabut sampai kalian kembali ke agama kalian. Ini jual beli ina, kemudian cocok tanam, kemudian beternak, ini adalah hubbud dunia. Takut jihad itu karohiyatul maut, benci kematian. Jadi orang yang benci mati ingin hidup di dunia terus, itu yang dibenci. Tapi orang takut mati wajar. Mungkin dia belum ada persiapan atau kurang persiapan. Tetapi kalau orang yang berada di atas kebenaran, begitu akan meninggal, meskipun dia tidak senang, tidak mau mati, tapi Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia tenang. Jadi tergantung ya. Takut matinya bagaimana? Ingin hidup terus di dunia, itu enggak boleh. Tapi kalau takut mati karena amalan kurang terus rasanya, ini wajar. Wallahu ta'ala. Bolehkah kita merasakan resep kue masakan dengan alasan kita pakai untuk berjualan? Boleh. Dan itu namanya rahasia perusahaan. Dan Nabi bersabda, Istainu ala inja'il hawa'ij bil kitman, wa inna li kulli ni'matin dhu hasadin. Bantulah diri kalian menyukseskan suatu permasalahan dengan disembunyikan, karena setiap nikmat itu ada yang hasad kepada dia. Dan subhanallah ya, meskipun sudah ditahu resepnya, tapi tangan orang berbeda-beda. Hatta dia sama takaran bumbunya, tidak bakalan sama rasanya. Itu keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, jadi boleh menyembunyikan, bahkan disuruh oleh agama. Ya, hak apa saja kita mau begini, nanti kalau sukses biarkan dia tahu. Tapi di saat kita menyukseskan, jangan kasih tahu siapa-siapa. Karena ingat, setiap sesuatu nikmat itu pasti ada yang akan iri. Ya, ikulli nikmatin mahsud. Thayyib. Bagaimana hukumnya darah haid yang keluar setelah habis waktu yang biasa, tapi sifatnya masih seperti darah haid? Disebutkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami tidak menganggap bercak-bercak atau kuning atau apa coklat setelah suci itu sesuatu apapun. Berarti hukumnya suci kalau setelah mandi suci. Tapi kalau sebelum mandi suci, itu hukumnya haid. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana kita sholat sunnah tiba-tiba azan, mana yang lebih baik kita batalkan atau lanjutkan? Jangan dibatalin kalau sudah sholat. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, Allah berfirman, wala tubtilu amalakum, jangan kalian batalkan amalan kalian. Kalau sudah mulai lanjutkan, tapi kalau belum mulai azan, tunggu azan dulu. Ini kalau selain Jumat. Kalau Jumat, kalau yang sholat Jumat, jangan tunggu azan selesai, langsung sholat. Wallahu ta'ala. Ketika kita sudah wudu kemudian memukul hewan kecil, nyamuk, apakah perlu wudu ulang? Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Karena nyamuk itu ya tidak membatalkan. Wallahu ta'ala. Apa perbedaan sholat syuruk dengan sholat duha? Bolehkah sholat duha jika sebelumnya telah sholat syuruk? Sebenarnya sholat syuruk dengan duha itu sama, cuma karena di awalan saja. Namun ketahuilah sholat duha itu lebih afdol di akhir. Dengan demikian dari sini juga perbedaannya. Kalau sholat syuruk di awal duha, Kalau sholat duha paling afdolnya di akhir waktu. Ini dia, wallahu ta'ala. Jika wanita yang tidak wajib sholat berjamaah bangun kesiangan, maka apa yang harus dilakukan? Sholat sunnah fajar terlebih dahulu atau sholat subuh yang didahulukan sehingga sholat sunnah fajar dipadak kemudian? Tidak wajib wanita berjamaah, betul. Namun dia bangun kesiangan, mana yang lebih didahulukan? Dahulukan dulu wajibnya kalau hal ini. Nanti setelah itu baru dia melakukan sholat sunnah. Kenapa? Yang wajib itu hutang yang lebih utama daripada yang sunnah. Wallahu ta'ala. Seorang musafir yang berada di tempat persinggahan, apakah diperbolehkan menjamak sholat? Iya, selama persinggahan diperbolehkan. Ya, padahal dia tidak dalam perjalanan, tapi kan belum sampai ke tujuan, tetap dia diperbolehkan. Inilah keringanan dari agama kita. Nabi bersabda, Inna Allah yuhibbu antu'ta rukhasahu kama yakrah antu'ta ma'siyatahu. Allah senang didatangi keringanannya sebagaimana benci didatangi kemaksiatannya. Ya. Allah senang didatangi keringanannya sebagaimana Allah benci didatangi kemaksiatannya. Wallahu ta'ala. Nah, bagaimana kalau sholat curug untuk perempuan? Dapat apabila sholat di rumah di tempat yang biasa sholat, dia menunggu sampai terbit matahari naik sedikit, langsung dia sholat, boleh. Dapat keutamaan. Ya. Walaupun tidak di masjid, ya, wallahu ta'ala. Taib, apabila orang yang dalam perjalanan macet, dia mau turun sholat tidak bisa. Kalau sampai rumah akan telat. Boleh dijamak di rumah. Dia jamak di rumah. Ya, dijamak di rumah. Begitu sampai rumah, sholat maghrib 3 rakaat, lalu sholat isya 4 rakaat. Selesai masalah. Baik. Asar. Sementara belum sholat asar. Bagaimana? Dia sholat di kendaraan semampunya. Ya, boleh. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Wallahu taala. Jadi takdim, jamak takdim misalkan begini ya. Kita dari Mataram berangkat selesai zuhur, sholat zuhur dulu langsung jamak dekat asar di Mataram, sampai Lombok Timur asar tidak perlu sholat, boleh. Dan itu dia cara Nabi. Nabi alaihissalatu wassalam kalau dia berangkat sebelum gelincir matahari berarti sebelum zuhur, nanti jamaknya di jalan. Kalau berangkatnya sudah zuhur, jamaknya di rumahnya, di masjid. Itu dia. Tapi lengkap kalau sudah berjalan dua-dua. Sholat duluan. Jamaahnya dulu. Wallahu ta'ala.